Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على فهم القرآن، علمنا يا ربنا التأويل وفقهنا في الدين واحشرنا يوم القيامة يا ربنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi dan pecinta Al-Qur'an. Mari kita lanjutkan tadabbur kita bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأقروا ناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تهتموا الناصحين. Kisah selanjutnya, kisah Nabi-Nabi dihadirkan di dalam Al-Quran untuk penguat hati para pejuang, untuk penguat hati Nabi terlebih dahulu dan siapapun yang ingin nampakkan kakinya di jalan para anbiya, yaitu di jalan dakwah. Maka di saat mendengar cerita-cerita semacam ini, ya semakin tambah yang namanya tantangan itu sudah sesuatu yang biasa dalam berdakwah. Nabi yang sangat dicintai oleh Allah pun ada tantangannya. Bahkan semakin besar pangkatnya seorang Nabi, semakin gede tantangannya. Di saat dihadirkan sekarang kisah Nabi Saleh, wa ila Thamud akhahum Saleh. Ada kaum Thamud diutuslah untuk mereka Nabi yang bernama Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh menyeru kepada mereka, wahai kaum, hendaknya kalian semua menyembah kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Qad'akum bayyinatun min rabbikum, telah datang kebenaran dari Tuhanmu, dari Allah. Aku datang membawa kebenaran, aku datang membawa wahyu dari Allah, maka hendaknya kau patuhi dan sembahlah Allah. Hadhihi naqatullahi, termasuk tanda kebesaran Allah yang dihadirkan saat itu, adalah ada naqatullahi, unta Allah, dinisbatkan kepada Allah karena unta ini istimewa, bukan karena semuanya adalah milik Allah. Akan tetapi segala sesuatu kalau sudah dinisbatkan kepada Allah itu karena ada kemuliaan yang lebih, seperti rumah Allah, baitullah. Allah tidak memerlukan rumah untuk tinggal, karena Allah tidak memerlukan tempat. Tapi kenapa disebut baitullah? Nama untuk memuliakan. Dan naqatullah ini ada unta pada zaman Nabi Soleh. Unta yang dilahirkan oleh seinduk dan bukan karena kejantan. Ini permintaan dari kaumnya Nabi Soleh untuk membuktikan kalau kau sebagai Nabi yang benar membawa kebenaran. Mana bukti mau minta mujizat? Indah hujah. Biarpun diberi mujizat pun tidak akan beriman mereka. Akhirnya dari batu keluar unta. Ini naqatullah. Keluar unta. Lakum ayah. Dan unta ini sebagai tanda kebesaran mujizat. Melihat kejadian begitu saja orang mudah untuk mengimani. Akan tapi hati orang yang tidak beriman selalu tertutup melihat kebenaran. Dan yang demikian itu akan terjadi dari nabi-nabi terdahulu sampai di saat Nabi Muhammad datang pun ada orang yang sudah gelap hatinya melihat kebenaran tapi tidak bisa menerima. Hingga sampai akhir zaman, pengikut-pengikut Nabi, ulama-ulama Rasulullah pun menemukan orang-orang seperti itu. Biarpun dijelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas, mereka melihat sesuatu yang tidak jelas. Keras kepala, tertutupnya hati, dikuasai oleh kesombongan mereka. Kesombongan mereka yang menjadikan mereka susah menerima kebenaran. Biarpun melihat kebenaran dan dia ngerti itu kebenaran, tapi ditolak. Kesombongan bertaruh haki menjadikan seseorang menolak kebenaran. Fadahu hatta kullu fi ardillah, biarkan ia makan sebebasnya. Jangan ganggu. Ujian. Jangan ganggu ini unta. Biarkan ia makan sebebasnya. Jangan kau tahan, jangan kau ganggu. Dan di situ ada satu tempat air. Tempat keluarnya air, tempat minumnya. Dan sudah dibagi. Oleh Nabi Soleh dibagi sehari-hari untuk masyarakat, sehari untuk unta. Sehari masyarakat, sehari untuk unta. Dan unta itu pun setelah minum pun akan keluarkan air susu sebanyak air yang diminum. Dia akan mengeluarkan air susu sebanyak air yang diminum. Artinya lumayan saja kalau orang mau bersyukur. Jadi mereka biarpun tidak minum air, tapi mereka minum air susu. Cuma dasar keras kepala hati yang rusak. Tidak terima dengan itu semuanya. Ada aja iseng. Sampai nanti akhirnya dibunuh itu unta. Pembangkangan itu seperti itu. Sehingga pada zaman Nabi pun juga muncul pembangkangan, penentangan, tantangan dari orang-orang yang mereka sebetulnya sangat dekat dengan Nabi secara persahabatan dan persaudaraan. Akan tapi karena kesombongan menguasai diri mereka sehingga mereka menolak kebenaran di bawah Rasulullah SAW. Dan sampai hari ini tidak ada juru dakwah pun kecuali mereka ada tantangan dari orang-orang sombong. Wala tamassu bisu, jangan kau ganggu dia. Fayakhudhukum 'adzabun alim. Kalau kau ganggu akan datang kepada siksa Allah yang sangat pedih. Wa dhkuru in ja'alakum khulafa min ba'di 'adin. Ingatlah kamu semuanya. Sebelum kaum Tsamud ada kaum 'Ad. Kaum Ad dihancurkan. Mereka yang tidak mau patuh dihancurkan. Berarti yang tersisa siapa? Orang-orang yang patuh. Jadi dibersihkan masih muncul lagi kotor. Dibersihkan kotor. Dari Nabi Nuh. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang bandel ditenggelamkan. Berarti sisanya orang bersih semuanya. Sampai datang kaum Ad, berarti kan sisa-sisa orang bersih itu. Orang-orang bersih, tapi di antara orang bersih muncul lagi. Dari umat Nabi Nuh yang sudah ditenggelamkan, tersisa adalah ahli iman. Tapi di antara ahli iman itu akan muncul juga orang-orang bangkang untuk ujian bagi para nabi tersebut. muncul kaum Ad, dibersihkan lagi di antara kaum Ad, sampai muncullah kaum Samud. Maka disebutkan kamu itu pengganti penerus pelestari semesta ini, baik secara lahir dan batin. Kamu itu sebenarnya penerus daripada Nabi Adam. Ini jadi khalifah untuk menjadi pelestari semesta ini. Kemudian pengikut Nabi Nuh, di antara pengikut Nabi Nuh yang bandel, ditenggelamkan yang bandel, yang masih hidup adalah orang beriman yang berhak untuk melestarikan semesta ini. Setelah itu apa? Berganti kaum dan kaum. Terus kejadian seperti itu, ada pembangkangan. Dihancurkan oleh Allah dan disisakan ahli iman yang berhak untuk melestarikan semesta. Dan ingat, yang berhak melestarikan semesta ini, alam ini hanya orang beriman. Kalau tidak beriman, dia seolah-olah membangun akan tapi membuat kerusakan. Membangun tapi membuat kerusakan. Sesaat membangun sisi lain. Makanya kemajuan kota misalnya. Sisi lain karena kita berbangga bahwasanya seorang pejabat ini telah bisa mensukseskan pembangunan kota sehingga menjadi kota besar dan sebagainya. Tidak sadar bahwasanya di balik kemegahan kota ada kehancuran akhlak lain. Karena bukan orang beriman yang membangun. Hanya yang dibesarkan kebiarkan. Keberhasilan seorang bupati, seorang gubernur telah membangun tempat wisata dan sebagainya. Tidak sadar setiap malam ada berzina di situ, tabungan buat dia. Untuk nyelam, untuk nyebur ke neraka. Jadi orang beriman ini yang bisa melestarikan semesta. Dia akan membuat ada keseimbangan. Jika zahir harus bangkit, harus ada kebiaran zahir, maka batin harus benar. Bahkan alangkah susahnya gara-gara keberhasilan secara materi ini, alangkah susahnya untuk memasukkan nilai-nilai rohani. Karena kalau sudah kebiar materi ini, yang tampil adalah kesombongan. Kesombongan. Hanya orang beriman yang bisa melestarikan secara sesungguhnya. Kalaupun membuat sebuah kota, akan dibuat kota bagaimana peraturan-peraturan dilaksanakan, peraturan-peraturan yang ada, yang urusannya dengan agama, keharuman, ada undang-undang, demi menjaga akhlak umat. Makanya tidak beriman, gak bisa. Maka kita rindu, semoga Allah mengirim kepada kita pejabat-pejabat yang beriman. Kan gitu, pemimpin-pemimpin yang beriman. Pemimpin yang memang niatnya ingin masuk surga saja, bukan kebiar dunia yang dicari. Indah. Peraturan-peraturan akan ditegakkan. Syariat Nabi Muhammad akan ditegakkan. Dan merekalah orang-orang beriman itu yang berhak melestarikan semesta. Bukan berhak melestarikan saja. Yang layak dan bisa melestarikan semesta hanya mereka yang beriman. Wabawwa'akum fil ardi. Kemudian ini kaum Tsamud ini diberi oleh Allah. Bawwa'akum, Allah beri kesempatan di bumi ini untuk berkiprah luas. Allah tempatkan di bumi berkiprah luas, bisa membuat karya yang tidak pernah dibuat oleh umat sebelumnya. Canggih, mungkin zaman sekarang ini ya kayak teknologi yang canggih sehingga bisa membuat bangunan-bangunan dan sebagainya. Kalau gambarannya seperti itu zaman ini. Jadi kaum Tsamud ini diberi oleh Allah, Tsamud alladzina jabu syakhra dalam ayat ini. Kaum Tsamud ini punya kelihaian membuat bangunan, arsitek dalam dunia bangun-membangun hebat. Jadi mereka bisa merubah gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah indah. Digali, dilobangi, sehingga menjadi rumah mewah. Kalau sekarang ada rumah gunung digali itu mesti mungkin berebut gak ya? Kemudian setelah itu Allah ilhami mereka juga bisa membuat daripada tanah-tanah yang dirapikan ini. Watatatakhiduna min suhuliha qusura. Jadi dari tanah-tanah yang bisa tanah-tanah lembut yang bisa dibentuk, kalau zaman sekarang ada bata, ada ini, ada itu, ajir atau apa, bata ditumpuk disusun menjadi istana-istana agung mewah. Gunungnya digali-gali. Watanhitunal jibala buyuta. Istana dibuat daripada tanah-tanah. Kemudian dari gunung-gunung dibuat rumah-rumah. Tapi itu semua dimusnahkan oleh Allah. Wah, luar biasa nih, karya seni yang dahsyat waktu itu. Fadhkuru ala Allahi. Nah, ini melestarikan dunia, melestarikan semesta dari sisi dunia. Tidak diimbangi. Dan itu akan terjadi dalam setiap saat. Maka jangan gampang bangga kalau, wah, ini seorang ini sukses telah membangun kota ini dengan bangunan, membangun infrastruktur begini-begini. Tapi apakah sudah dilihat, tengok sisi akhlaknya. Syukuran, undang Ustadz Kiai ceramah. Saya sempat diundang juga, enggak datang juga sebuah tempat. Syukuran karena telah berhasil seorang pejabat pemerintah membuat tempat wisata tercantik. Tempat wisata tercantik. Enggak sadar di baliknya ada tempat maksiat itu nanti. Hah? Tempat wisata tercantik, terindah. Tempat wisata tercantik, terindah. Dikasih tempat-tempat untuk nanti mojok dan sebagainya. Lah ini lumayan tabungan untuk masuk neraka itu. Biar paham itu yang punya. Kalaupun harus membuat sesuatu yang indah, Islam mengajarkan keindahan. Akan tapi coba tempat wisata yang betul-betul dikemas dengan syar'i, dijauhkan dari hal-hal yang haram, supaya tidak terlena seperti kaum Tsamud. Maka diingatkan fadkuru, ingatlah ala Allah, karunia Allah. Jika engkau bisa membangun megahnya bangunan, itu adalah nikmat dari Allah, kecerdasan yang Allah berikan, sehingga bisa membuat mesin-mesin yang bisa menyusun rapi itu semuanya. Orang dulu bisa tanpa itu semuanya, itu Allah yang menjadikan kekuatan. Coba kalau kita perhatikan, ada bangunan-bangunan dahulu. Bangunan dahulu belum ada apa alat untuk semen yang tinggi, apa untuk mengecor yang tinggi, enggak ada. Tapi ternyata Masya Allah, bahkan kita menemukan di Yaman itu mungkin ada, di daerah Syibam sana itu, ada bangunan dari tanah mencakar langit tertinggi pertama di dunia kayaknya, sebelum yang lain bangun. Tapi dari tanah, berapa tingkat itu, dari tanah. Hebat betul, dan bertahan bertahun-tahun, kalau tidak salah 800 tahun atau 1000 tahun. Bayangkan, bangunan orang dulu hebat, dari tanah. Kalau tadi, tatakhidun min suhuliha qusura, tanah dibangun di daerah Syibam itu. Sehingga ada di uang real Yaman yang 50 real atau apa itu, ada gambarnya itu. Ini adalah bangunan mencakar langit pertama sebelum yang lain buat. Hebat. Setelah itu baru ada bangunan-bangunan pakai alat-alat teknologi itu. Tapi pun terjadi bangunan itu. Nah, ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka dari kekuatannya, ide-idenya. Maka dikatakan fadkuru ala Allahi, syukurilah nikmat-nikmat Allah seperti itu. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kau bikin kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi itu bukan saja kerusakan zahir, seolah-olah zahir kau bangun tapi batin kau rusak. Moral, berzinaan, bebas pergaulan, maksiat-maksiat. Maka kita harus banyak doa, ya Allah. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, benailah. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Kan gitu. Waj'alillahumma ya rabbana wilayatana fiman khafaka wattaqaka. Ya Allah, kami ingin yang memimpin kami adalah orang yang punya rasa takut kepadamu, ya Allah. Sehingga aman kita, kalaupun seandainya harus kebiar dunia ini betul-betul marak dunia ini, terlihat di dalamnya ada rohnya, ada iman, ada kerinduan kepada Allah. Jangan katakan tidak bisa, bisa, asalkan memang pelaku-pelakunya adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang beriman, yang menjadi pelestari semesta ini. Baik, mereka adalah berhasil kaum Tsamud itu. Megah betul, istimewa, menjadi kota yang dikagumi dengan gunung-gunung yang dipahat, tanah-tanah yang ditumpuk susun rapi menjadi istana, mereka dikagumi. Suruh bersyukur kepada Allah, enggak mau bersyukur kepada Allah. Dia merasa itu adalah dari kehebatannya. Kita pengen bahasanya bangun gedung tinggi itu ahli sujud, ahli sholat, ahli sedekah, ahli ibadah yang takut maksiat, bahkan rencana atau apa yang ada di otaknya adalah kebaikan, kemuliaan. Qalal mal'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Mereka bagaimana? Ternyata keberhasilan itu menjadikan sombong. Qalal mala' besar apa besar? Mala'. Mala' itu dikata mala' yamla, mala' al-ain, memenuhi mata. Maksudnya orang terpandang mereka, pembesar-pembesar mereka. Alladzina istakbaru, yang sombong karena mereka telah bisa membuat bermacam-macam ini. Telah membuat gedung ini, telah membuat jembatan ini, telah membuat tempat wisata ini. Wah. Ternyata menumbuhkan kesombongan. Bukan menjadi mereka semakin takut kepada Allah. Istakbaru, sombong. Min qaumihi, dari kaum Nabi Saleh yang sombong-sombong. Lilladzina istu'ifu liman amana minhum, berkata kepada orang-orang, ini kisahnya pada zaman dulu, yang beriman ini tidak punya kekuatan waktu itu. Bukan orang yang punya gedung-gedung megah itu. Yang beriman pada waktu itu adalah orang yang zaman sekarang rumahnya kecil-kecil ya. Lemah, tertindas, selalu kalah. Orang beriman pada zaman Nabi Soleh itu tertindas, suruh pergi ke sana, diusir sana, usir sana, pinggir sini, minggir sana, dari ahli iman itu. Nah, orang-orang yang besar itu bertanya, ini orang-orang fakir, orang lemah yang beriman kepada Soleh, apa ini? Atalamuna anna Soleh mursalun min Rabbih, apakah kau meyakini kalau Soleh itu diutus dari Tuhannya? Hah? Kamu percaya? Kamu fakir, gak punya gedung, kamu gak punya kekayaan. Kamu percaya Soleh itu diutus dari Tuhannya? Sebagai utusan kamu percaya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Mereka menjawab, ya, kami beriman dengan apa yang Allah. Kami beriman kalau Nabi Soleh sebagai utusan. Inna sunyi kami bima ursila bihi, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Soleh, mu'minuna beriman. Kami percaya. Ya hei pembesar-pembesar kafir, kami percaya. Qala alladziina istakbaru, orang sombong berkata, ditawarkan Islam menolak. Itu dari masa ke masa ada, hati-hati. Allah akan berikan kehancuran kepada mereka seperti itu. Qala alladziina istakbaru, mereka yang sombong berkata, inna billadzi aamantum bihi kafirun. Kami itu dengan apa yang selama ini kau imani kafir, kami tidak percaya, ingkar. Kamu percaya Nabi Soleh sebagai Nabi? Iya, kami percaya. Aku tidak percaya, fakir, nyungsep, kau sendiri fakir. Punya apa kau? Nih, aku punya gedung megah. Punya kekuatan, kau punya apa? Aku tidak beriman, aku kafir, aku tidak percaya, aku ingkar dengan yang kau imani. Bahkan malah ngejek, apa yang dibanggakan olehmu sekarang? Ada mukjizat-mukjizat Nabi Soleh, ada unta. Baik. Justru terpacu mereka untuk membuat kesel umat Islam itu. Umat yang beriman itu. Mereka penasaran ingin membuat kesel umat beriman itu. Langsung sembelih aja itu unta. Sembelih aja itu unta. Merendahkan syiar agama, lihat. Ya, ada mengganggu, ada syiar agama diganggu. Kalau sekarang ya apakah Nabi, apa Al-Quran, atau syariat, atau apa? Rendahkan tuh, coba sembelih aja itu. Pembesar-pembesar menyuruh yang lain juga patuh, bawahannya patuh. Fa'aqaruna qata. Yang menyembelih satu orang, tapi perintah orang banyak. Sembelih itu naqah. Wa'atawa an amrihim. Mereka sombong, mereka membangkang, mereka membantah an amri rabbihim, atas perintah Allah agar tidak menyembelih. Mereka menentang. Lah ini permasalahannya, penentangan niatnya. Sekarang ada model yang dibela bukan Allah dan Rasulnya, bela kesombongan. Kalau zaman dulu ada yang dibela adalah kabilah, kesukuan, grup, organisasi, bukan Allah dan Rasulnya lagi. Naudzubillah. Ini awas, hati-hati, jangan kebawa-kebawa yang demikian itu. Waqalu ya Saleh, sudah begitu nantang. Saleh, sudah aku sembelih itu unta. Mana janjimu katanya kalau unta disembelih akan datang hukuman? I'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Janji mana? Janjimu mana? Hukuman akan datang. Kalau memang kau nabi benar, datangkan hukuman itu. Nantang malam. Subhanallah, serem banget nih. Nantang. Bahkan dikisahkan bahwasanya mereka itu di saat betul-betul ada paceklik datang, mereka bersama-sama Nabi Soleh datang ke satu, diriwayatkan ada datang ke satu tempat memohon kepada Allah, dan mereka di belakang yang ngikut-ngikut. Akhirnya ada mendung untuk suruh milih, ada mendung hitam, mendung ini. Akhirnya dia milih mendung hitam. Ada yang riwayat begitu. Akhirnya dimilih mendung hitam karena mendung hitam itu adalah hujan. Dipikir begitu. Ternyata betul mendung ijam datang, ternyata adalah siksa untuk mereka. I'tina, datangkan kepada kami, hei Soleh, kau ngaku nabi, ini tak sembelih onta. Padahal onta tidak mengganggu, bahkan onta manfaat untuk mereka. Lihat kesombongan itu luar biasa. Mereka menikmati minum air dari susu onta. Minum susu onta, mereka minum semuanya, tercukupi masyarakat itu dengan onta satu. Orang kerasnya begitu ya. Sudah kebenaran disampaikan, dia menerima kebaikan. Menerima kebaikan tapi gak bisa sadar. Hati kalau keras begitu. Hati kalau sudah keras, biarpun mendapatkan kebaikan sejelas apapun, dia akan ingkar. Ingkarnya pun bukan ingkar tidak percaya dengan hatinya, dengan keyakinan, tapi dengan kesombongannya dia. Qalu ya Shalih tinabi ma ta'iduna in kunta minal mursalin. Kalau benar kau utusan Allah, utusan Tuhan, kirimkan azab yang pernah kau janjikan itu wahai Shalih. Fa hadathu murajfatu. Ada gempa, ada guncangan bumi. Kemudian ada sebagian menceritakan ada guncangan bumi, rajfatu. Ada juga yang menceritakan bahwasanya ada turun dari itu azab dari langit, siksa. Mega yang hitam itu ternyata itulah siksa. Sebagian menceritakan rajfa, ada guncangan bumi, semua guncang dihancurkan. Fa asbahu fi darihim jathimin. Kemudian mereka di rumah mereka itu adalah mati. Matinya dalam keadaan yang unik, yang lagi duduk, mati duduk, lagi. Jadi bentuknya bukan orang mati. Kalau orang mati kan membujur, nyantai kayak siap. Nah, dia ada mulari mati begitu. Jadi jathimin sudah, dia mati dalam keadaan macam-macam modelnya. Enggak siap begitu. Karena adab guncang, rasa takut, aneh-aneh. Kalau seandainya diabadikan, dibekukan, itu kelihatan ada yang... Jathimin mati seketika saat itu. Mati, hancur waktu itu. Fatawalla anhum. Lalu Nabi Soleh yang menasihati mereka enggak mau, ya sudah. Berpaling dan berkata, ya qaumi, hai kaum, laqad ablaghtukum risalat rabbi, aku sudah sampaikan kepadamu pesan-pesan dari Allah, dari Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku pun telah memberikan nasihat kepadamu. Walakin la tuhibbun nasihin, tapi engkau tidak mau mendengar. Kalau sudah datang musibah baru begitu. Tapi sudah mati, masuk neraka mereka. Tapi yang tobat, yang kembali kepada kebenaran, yang bersama Sayyidina Saleh, aman. Maka semoga kita bersama golongan orang-orang yang beriman. Ini fitnah, ini terus terjadi hal-hal semacam ini. Makanya hati-hati kalau sudah mulai ada kelompok yang merendahkan Islam, apapun yang ada hubungannya dengan Islam, istakbar. Musibah akan Allah turunkan, hati-hati. Tawadhu harus kita kepada syiar agama Allah. Kalau sudah ada mulai pembangkangan, kesombongan, kepada apa-apa yang ada hubungannya dengan agama, tunggu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hilang imannya sebetulnya. Orang dia mengagungkan syiar agama adalah hilang ketakwaannya. Hilang keimannya, syiar agama. Ada Al-Quran, ada Rasulullah. Ada kemuliaan. Ini kalau sudah mulai berani, makanya berani memusuhi sesuatu yang ada hubungannya dengan syiar agama, maka ketahuilah yang keropos adalah imannya. Dan dengan kesombongannya itulah dia akan menuai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tuhibbun nasihin. Ini hanya sekedar nasihat. Tapi tidak semua senang dengan nasihat. Kalau Nabi Soleh berkata begitu, kita pun juga menyampaikan nasihat kepada siapapun. Tapi tidak semuanya orang senang nasihat. Tidak semua orang senang nasihat. Bahkan nasihat pun kadang belum apa-apa sudah dimuntahkan. Dengan kesombongannya, al-gibru betul batarul haq. Kesombongan yang menguasai hati mereka menjadikan mereka menolak kebenaran. Ingat sebab sombong apa itu? Sebab sombong ada jabatan. Sebab sombong kekayaan. Sebab sombong ilmu. Sebab sombong perkumpulan, kelompok besar. Hati-hati. Biarpun kadang-kadang labelnya label kemuliaan, hati-hati. Kadang-kadang menjadi sebab kesombongan. Suku. Sombong merendahkan orang lain, hati-hati. Yang merendahkan tidak akan selamat. Yang merendahkan akan hina. Orang merendahkan orang lain akan dihinakan oleh Allah. Entah kabar. Orang sombong, wada'allahu, Allah akan rendahkan dia. Ayo, sekarang kita tata hati kita. Ini zamannya zaman ujian kita ini. Pokoknya dalam segala perjalanan kita, kalau sudah ada hubungannya dengan syiar agama Allah, hendaknya kita agungkan. Syiar Allah, urusan dengan Allah, urusan dengan agama, biarpun pahit kita rasakan, harus kita agungkan kalau kita punya iman. Jangan sampai ada datang ke, ada hukuman Allah datang kepada kita. Ini kisahnya lama, ini rambu-rambu. Ceritanya lama, setiap saat ada orang merendahkan agama. Anda merendahkan agama setiap saat ada. Dulu ada Nabi direndahkan. Harus ada cembur dengan dia. Nabi tidak perlu dibela, Nabi sudah tinggi pangkat surganya. Tapi kita perlu membela. Al-Quran tidak perlu dibela karena yang menjaga adalah Allah. Tapi kita perlu membela tanda iman kita. Agama tidak perlu dibela. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Akan tapi kita perlu membela karena kepentingan kita itu. Maka kalau tiba-tiba kita tidak pernah membela rugi, kita membela kemuliaan, membela sesuatu yang ada hubungannya dengan syiar agama. Jangan kuasai. Jangan dikuasai hati kita dengan kesombongan. Dan ketahuilah sombongan itu luar biasa. Kalau sudah jadi punya sesuatu, ini susah diingatkan. Orang kaya diingatkan ustaz, kalau bukan orang kaya di surga susah. Nasihatnya paling pengen minta bantuan paling ya. Apalagi? Pejabat dinasihati ya. Kamu sekarang belum jadi pejabat, paling besok nyalonin juga kamu. Ah, ini suudzon semuanya. Memang ada orang begitu juga sih. Yang menodai agama dengan perilakunya sendiri juga ada. Ustaz-ustaz yang merusak dirinya sendiri ada. Ustaz kalau dekat dengan orang kaya hanya mengharapkan kekayaannya. Dengan pejabat dekat hanya ingin mendapatkan kepentingan dunianya. Nah ini ustaz-ustaz yang merusak. Nah ini termasuk kaum munafikin itu. Bukan datang kepada seorang imam walau mengucapkan kalimat yang pahit. Kalimatu haqqin kalimat haqq. Inda imamin jair kepada imam yang tidak benar. Itu perlu keberanian, enggak usah menjilat. Kebenaran harus sampaikan sebagai kebenaran. Nah ini baru. Tapi kalau sudah dikuasai dengan kesombongannya, kesombongan itu berbangga dengan dunia, menerima hubud dunia misalnya. Makanya seorang kalau ustadz sekalipun kalau sudah dikuasai hubud dunia ya akan menjual agamanya. Seorang juru dakwah menjual agamanya. Agama itu mahal kalau dijual, laku. Jangan remehkan namanya agama. Ini orang mau nyalonkan apa dekat-dekat sama ustadz. Hadir majelis, padahal gak pernah hadir majelis ya. Gak pernah datang ke tempatnya kiai, giliran mau nyalonin datang ke kiai. Karena memang agama mahal. Kalau sudah selesai enggak butuh lagi sama agama. Mahal agama. Maka jangan mau ditukar agama dengan dunia seperti itu. Nah, kesombongan ini ada karena kekayaan menjadi susah. Makanya, hei orang kaya, jadilah orang kaya ahli surga. Selagi semakin kaya dirimu, semakinlah belajar tawadhu. Kepada kebenaran, kepada hak. Dekat pada ulama-ulama. Kalau perlu dekat ulama, jangan ulama yang masyhur, ulama yang sembunyi-sembunyi itu. Ulama. Kadang-kadang kalau sudah kaya itu senangnya sama ulama-ulama yang masyhur saja. Kalau dekat sama kiai kecil di kampung enggak mau, ya sama itu sombong. Hati-hati. Ayo kiai kampung, sorry lah. Kiai kampung itu waktu mbah kita mati dia kok yang nyolati, jangan macam-macam. Belajar alif ba ta dari dia loh ya. Belajar sholat dari dia loh. Sekarang termasuk sombong tuh gayanya dekat sama ustaz tapi untuk membesarkan kesombongannya. Kenalannya hanya ustadz-ustadz masyhur, ustadz yang kelihatan di YouTube. Nah, kalau ustadz kampung nggak mau, nggak pernah ada di YouTube. Ini sombong juga, nggak sempurna. Orang kaya biasanya ada macam begitu. Sombong. Hei orang kaya, jadilah orang kaya ahli surga. Dekatlah kepada kiai-kiai kampung. Kayak Nabi Soleh itu. Nabi Soleh kampung orang. Minal mustata'afin, orang lemah, golongan kelas rendah. Kayak kampung, nafkahnya kerja di sawah. Tapi Masya Allah malamnya nangis. Jangan mentang-mentang orang kaya kagumnya hanya kiai-kiai terkenal melalui ustaz televisi, ustaz YouTube. Siapa ustaz YouTube? Bu Yahya ustaz YouTube kan? Bangga dengan seseorang. Itu si hitam ulama itu harus ditata hati. Kami menghimbau kok sekarang ini. Semuanya harus kembali kepada cara dulu. Kagum dengan kiai-kiai kampung kita. Ulama-ulama daerah kita ini. Saya pernah suatu ketika datang ke satu tempat. Ya orangnya mencintai kami, menghormati kami dan sebagainya. Wah, mengagumi kayaknya. Masya Allah. Datang aja kayak saya orang tua kayak. Dipandu papah sini sampai sakit sini saya itu. Ya saya bisa masih muda kok jalan papah sana sini itu. Akhirnya tanya, Pak Ji kapan dimulai acaranya? Rupanya dengan sederhana mereka menjawab yang jawaban menyejukkan hati. Buya masih nunggu Pak Kiai. Kiai mana? Kiai kampung. Alhamdulillah. Ternyata mereka masih menghargai Kiai kampung. Ya kami nyantai. Kami nyantai sambil makan kacang atau apa gitu saya makan. Saya tidak sadar tiba-tiba Buya monggo naik ke atas. Lah mana Kiainya? Itu Kiainya. Kiainya duduknya di pinggir, dekat ke saya aja enggak bisa. Karena yang dekat banyak orang. Saya melangkah dekat ke Kiai, saya salami Kiai itu. Saya dekat ke Kiai. Saya masih ingat betul waktu Kiai turun tadi, dia itu adalah pakai, kan apa panggungnya depan sana, rumahnya di belakang panggung. Jadi dia itu ada jalan dari belakang. Saya kelihatan dia naik sepeda motor Kiainya. Bukan dijemput seperti saya, bukan. Saya dijemput, pandu. Naik motor sendiri, terus setengah gerimis atau bagaimana kopiah hitamnya taruh di dalam ini. Sambil ngelakuin kopiah hitam saya begini ini, sambil bungkuk-bungkuk kena sinar lampu, saya kelihatan. Saya samperi dia, saya salami, saya bonceng naik ke atas. Akhirnya ceramah kami berubah. Berubah menghormati Kiai. Kenal Buya Yahya aja lewat televisi atau lewat YouTube. Dihormati kayak begitu. Ini Kiai yang setiap hari disibukkan gak dihormati. Hah? Gak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati ustadz kampungnya. Gak bisa bahagia. Satu kaum yang tidak bisa menghormati orang. Anda kenal saya seumur hidup sekali ketemukan tak gitu kan? Seumur hidup sekali, saya ke kampung itu seumur hidup sekali. Dan sekarang mau tidak ke situ lagi. Buku itu mengaku, tak taunya Kiai kampungnya yang jika mbahnya sakit, mbahnya mati, anaknya mati, semuanya dia yang sibuk. Kalian tidak akan beruntung semuanya kalau tidak bisa menghargai Kiai kampung. Apa yang maksud kami? Ada orang dekat sama Kiai bukan menjadi dia tahu untuk sombong. Karena kenalannya Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai terkenal. Kiai kampung, ya Kiai lokal. Oh hati-hati, gak beruntung awas hati-hati. Kalau Anda dekat dengan Kiai kampung Anda, gak kenal saya pun saya senang kok. Berarti Anda hatinya benar selamat. Guayanya kenal duduk di sini sama Kiai kampung gak menghargai. Anda rugi. Anda yang mendengar suara kami saat ini yang jauh di sana. Di saat mbah Anda meninggal, saya bisa datang? Anda bisa datang. Jauh. Tawadhu ini penting. Makanya, hei orang kaya, pejabat, biasanya senangnya sama kiai-kiai masyhur. Orang kaya, pejabat, kiai-kiai masyhur, kiai-kiai terkenal. Ya, ada kiai masyhur yang baik, ada tentunya. Akan tapi maksudnya hati itu loh. Jangan sampai kekaguman kita bukan karena kekiaiannya, tapi karena kemasyhurannya. Bukan karena keulamaannya, tapi karena kemasyhurannya. Ini musibah. Syuhrah, kemasyhuran itu fitnah. Na'udzubillah ya. Hei para orang kaya, jadilah engkau orang kaya ahli surga. Amin. Pejabat ahli surga. Semua ahli surga. Kuncinya bagaimana? Tawadhu. Kalau orang mentawadhu, rafa'ahullah, orang tawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ini saja insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan yang pertama, datangnya dari Badari dari Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, program umroh yang pembayarannya setelah pulang, hukumnya riba atau tidak? Padahal ada tambahannya karena diangsur 12 bulan atau 18 bulan. Store DP 5 juta langsung berangkat. Bagaimana? Karena dana talangan untuk umroh menurut MUI halal. Umroh dengan bayar di belakang, asalkan akadnya benar adalah sah. Misalnya begini, biasanya sih kalau berangkat sekarang ya dijual satu keberangkatan 24 juta. Karena ini akan kredit, kredit umroh. Akhirnya sama travel jualnya satu harga dong. Anggapnya saya jual 35 juta bayar 10 tahun. Enggak ada riba di dalamnya. Enggak ada riba di dalamnya karena apa? Bayarnya memang harga satu paket, satu umroh berapa? 35 juta, bayarnya kredit. Sah, enggak ada riba di dalamnya. Riba adalah begini, ya bayar umroh 24 juta. Cuman gara-gara enggak bisa bayar, saya beri waktu tambah jadinya, menjadi 35 juta. Itu haram. Akadnya 24 juta, bayarnya menjadi 35 juta. Haram yang demikian itu. Tapi insya Allah rata-rata umroh itu adalah biasanya begitu. Ya sudah harganya dipatok dari awal, harga 35 juta, bayarnya 10 tahun. Kalau bicara tentang keabsahan adalah sah. Tapi Anda harus tahu diri, Anda namanya umroh kredit. Umroh kok kredit? Memang siapa nyuruh maksain umroh begitu? Nah, ini nasihatnya. Kalau tadi kan hukum, hukum sah dan tidak sah saja. Tapi yang terpenting adalah keberkahan dalam umroh. Jangan maksain deh, umroh itu wajib bagi yang mampu. Oh, untung udah ditulis di jidatmu, umroh kredit, umroh kredit, umroh ngutang, umroh ngutang. Ngapain maksain? Bahkan tanda maksamu itulah khawatir. Maksamu itu khawatir kalau itu tanda kalau kamu tidak ikhlas. Hanya pengen disebut orang sudah umroh. Jor-joran di kampungnya. Tren. Gak usah maksain. Tabung. Dan ingat, gak ada kewajiban kita mencari uang untuk haji dan umroh. Gak ada kewajiban bagi siapapun mencari uang untuk haji dan umroh. Hanya jika tiba-tiba Anda sudah punya uang, baru wajib haji dan umroh. Itu saja. Jangan maksain, kami tidak menghimbau untuk kredit begitu. Kredit itu belakangnya yang susah. Memang kredit itu harus bayar atau tidak? Iya, kalau ada duit. Kalau ada duit, tidak ada duit gimana? Pusing. Kalau sudah pusing, setan bermain. Malu kamu haji kredit, ditagih, tidak bisa membayar. Terus gimana setan? Sudahlah, kerja apa aja yang penting dapat duit. Yang penting kamu tidak malu. Akhirnya, ngambil dengan cara yang haram. Setan berhasil. Umroh masuk neraka kau. Nah, ini nasihatnya. Tidak usah kredit ya. Semoga kontan semuanya. Amin. Umroh pakai kredit, haji kredit. Jangan maksain. Siapa nyuruh maksain seperti itu? Kalau masalah sah-sah, tapi apakah nanti diterima oleh Allah atau tidak? Jangan maksain. Karena itu akibatnya di belakang. Di belakang itu susah. Anda punya tanggungan. Gaji Anda pas-pasan. Anda punya tanggungan. Bayangin hidupmu umroh saja kredit. Motor kredit, rumah kredit, panci kredit, anting kredit. Anting kredit haram jelas. Ini repot itu. Biasain. Jangan Anda membeli sebelum waktunya. Baik, itu saja. Kami himbau untuk tidak ikut-ikut program itu. Tapi di Al-Bajah kok ada, Bu ya? Nah, itu pasti ada nasihatnya panjang lebar itu nanti ya. Ada nasihatnya. Kadang-kadang ada orang gambarannya kayak apa sih? Dilihat, ditinjau. Misalnya dia punya gaji tetap begini-begini, punya uang begini-begini, nanti bisa di sini. Tapi tidak diobral besar ini. Pengennya kontan semuanya. Ya, amin. Bareng-bareng nanti. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Windy dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya. Adakah doa atau amalan biar cepat dikaruniai anak? Pengen punya anak. Sebelumnya anak itu adalah nikmat, tapi anak juga amanat. Jangan hanya dianggap anak sebagai nikmat, tidak sadar kalau itu amanat besar. Dan kami sampaikan kepada siapapun, jika Anda tidak punya anak, Anda tidak akan masuk neraka karena anak. Tapi banyak orang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Fahami makna ini. Dan jika Anda dikaruniai anak, harus sadar kalau itu amanat besar dari Allah. Jika Anda belum dikaruniai oleh anak, Anda pun harus kembali kepada Allah. Jangan mengganggu keindahan dalam rumah tanggamu. Hidup dunia sesaat, sebentar. Ada contoh orang-orang terkasih Allah tidak punya anak. Sayyidatu Aisyah tidak punya anak. Apakah beliau rendah? Tidak. Apakah Allah tidak cinta? Tidak. Jadi jangan sampai gara-gara tidak punya anak, lalu berkecil hati seolah dibenci oleh Allah. Kemudian hidupnya tidak indah, ribut teruslah rumah tangga. Nasib buruk. Kalau tidak punya anak di dunia, maka ketahuilah anakmu banyak. Ayo bergabung dalam program Al-Bahjah, itu banyak anak asuh. Nanti punya anak di surga banyak nanti. Amin. Ini. Kemudian bagaimana hukum doa? Ini nasihat dulu. Kadang-kadang ada orang kecil hati, ribut terus gara-gara enggak punya anak. Baik. Kemudian Untuk masalah doa ya, sedekah, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, minta kepada Allah diberi karunia anak, sebab sedekah itu membuka doa dikabul. Dan juga ini dari Al-Quran, membaca istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah. Istighfar spesial dong, khusus. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah Maha Pengampun. Jika engkau sudah memperbanyak istighfar akan dijawab. Yursil sama'alaikum midrara yumditkum bi amwali wa banina. Kalau sudah engkau memperbanyak istighfar. Istighfar khusus, bukan sekedar istighfar. Istighfar menyesal dari dosa, iya. Tapi untuk mengambil ini, mengambil janji Allah agar diberi oleh Allah karunia dan rezeki. Yumditkum bi amwali wa banina. Allah akan berikan harta dan anak. Maka sebagian para ulama menghimbau istighfarlah yang spesial di malam hari waktu setelah tahajud, minimal 70-100-200 istighfar. Yumditkum bi amwali wa banina. Allah akan berikan harta dan juga Allah akan beri anak. Insyaallah ya. Itu banyak istighfar yang banyak. Kemudian yang terakhir, kalau sudah divonis tidak bisa punya anak, apakah masih pantas berdoa? Oh iya dong. Bukankah doa kita bukan hanya dikabul di dunia yang kita inginkan? Yang sudah dipastikan enggak punya anak tetap Rabbana hab lana min ladunka, tetap berdoa. Karena apa? Jika tidak diberikan Allah di dunia akan diberikan di mana? Di akhirat. Jangan lalu asal sudah divonis enggak punya anak ini enggak usah doa. Doa, maka nanti Allah akan beri kemudahan. Tiba-tiba enggak punya anak rezekinya semakin luas. Tak tahunya apa? Banyak anak-anak yang bisa dididik. Bergabung dengan Al-Bahjah nanti ayo. Ada anak asuh banyak. Wah, nah ini. Jadi doa tetap. Jangan putus asa, itu marah sama Allah namanya. Bukankah pemberian Allah bukan saja di dunia, tapi pemberian yang paling dahsyat adalah pemberian nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Arindini dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya. Apakah benar bahwa bayi yang meninggal dalam perut bisa menolong orang tuanya masuk surga? Terima kasih Buya. Bayi. Ada disebutkan ya. Dalam satu hadis Nabi. Idza qabadat malaikat ya. Kalau sudah idza mata waladul abdi, jika mati seorang anak. Yaqulullahu lil malaikati, Allah berfirman, qalallahu lil malaikati, Allah bertanya kepada malaikatnya. Qabadtum walada abdi. Hei malaikatku, kau telah cabut nyawa anak hambaku. Ya malaikati, wahai malaikatku. Qabattum thamrata fuadi abdi. Telah kau ambil buah hati anakku. Malaikat mengatakan na'am. Lalu Allah bertanya, "Madza qal?" Ngomong apa dia? Hamida wastarja. Yaqulun, malaikat berkata, "Ya Allah, di saat aku cabut nyawanya, anaknya, nyawa anaknya, hamida wastarja." Dia memuji kepada Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qala Allahu li malaikati, Allah berfirman menyuruh kepada malaikat, "Ubnu lahu baitan fil jannati." Buatkan untuk orang ini rumah di surga. Wasammuhu dan beri nama itu rumah Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini kabar gembira. Maka Ibnu Hajar Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang meninggal, anak kecil yang meninggal dunia, kok dia rela hijab minan nar. Insyaallah penghalang dari api neraka. Dalam hadis lain ini yang anak kecil meninggal. Kalau keguguran juga ada. Inna siqta, siqt, hadis Nabi. Siqt itu orang sudah ditiupkan roh, bayi yang janin yang sudah ditiupkan roh, kemudian lahir belum waktunya. Namanya as-siqtu. La yajurra ummahu bisararihi ilal jannati. Jadi yang namanya sakit itu anak ibu yang keguguran, anaknya itu anak nanti akan menarik ibundanya dengan tali pusatnya itu sampai ke surga. Idza inihtasabathu. Kalau ibunya itu sabar mengharap pahala dari Allah, mendapatkan musibah langsung serahkan kepada Allah. Maka ini dikatakan oleh para ulama benar. Anak kecil, asalkan dia rela, tidak marah kepada Allah, dan dia masih dalam keadaan iman. Iman. Kalau ada ahli iman punya anak kecil sudah meninggal dunia, maka kabar gembira, dia anaknya nanti yang bahkan menyeret, menariknya ke surga, insyaAllah. Hijab minan nar. Maka siapapun yang diberi oleh Allah ujian dengan anak yang diambil oleh Allah, itu kabar gembira untukmu. Akan dibawa oleh anakmu ke surga nanti. Termasuk yang kelahir, apa nanti, yang keguguran. Dia akan ditarik dengan tali pusatnya oleh anaknya. Ini riwayat. Adapun ke masalah kesahihan hadis ini, ulama berbeda pendapat akan, tapi disimpulkan riwayat yang banyak. Dari riwayat yang banyak, para ulama mengatakan bahwasanya anak yang meninggal belum balig, dia akan berikan pertolongan kepada orang tuanya. Termasuk bayi yang keguguran, dia akan berikan pertolongan kepada orang tuanya. Asalkan catatannya, orang tuanya sabar dan menyerahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Syarifuddin dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang masbuk dengan dua imam yang berbeda. Contoh, di sholat jamaah maghrib, masbuk satu ikut di rokaat kedua, lalu datang lagi masbuk dua ikut di rokaat ketiga. Setelah salam, masbuk satu berdiri untuk melengkapi rokaatnya, sedang masbuk dua juga berdiri dengan mundur beberapa langkah untuk berimam kepada masbuk satu. Hal ini banyak saya temui di masjid. Pertanyaannya adalah, adakah dalil hal ini? Karena ini tidak pernah saya temui di beberapa kota yang saya pernah tinggal, seperti di Malang, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon juga ada. Baik. Apa tadi, jadi gini. Terpenting harus kita fahami sholat jamaah. Pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat jamaah. Biasanya ini orang ingin mengejar pahala jamaah itu gimana caranya? Maka ada ilmu sholat berjamaah. Insyaallah kami akan buka diklat untuk para imam bagaimana sholat jamaah itu yang benar. Baik, kemudian di dalam masalah imam masbuk, makmum masbuk, ini ada beberapa model. Jika Anda menemukan makmum masbuk itu selesai imam salam, dia berdiri. Jika Anda datang dalam keadaan belum sholat dengan siapapun, berarti Anda dari kamar toilet. Kok tidak punya kawan lagi, tidak punya teman lagi, maka Anda boleh. Dalam madhab Imam Syafi'i, dan juga di dalam madhabnya Imam Hambali, itu boleh, karena imam makmum tadi sudah munfarid, sudah menjadi sendiri, enggak bergabung lagi dengan imam. Maka sah kalau kita mau bermakmum dengan kalau kita bermakmum dengan makmum masbuk. Ini gambarannya sini dulu ya. Tapi kita orang luar. Kita orang luar lah, ini enggak ada lagi teman salat. Aduh, gimana ini? Karena kerinduan Anda untuk melakukan salat jamaah, Anda bermakmum dengan dia. Tapi kalau selagi masih ada kawan yang lain, enggak usah ini. Ini darurat ini, kasih darurat. Sebab ini yang ada yang mengatakan tidak sah seperti ini. Madzhab Hanafi enggak sah. Makmum selamanya jadi makmum, biarpun sudah putus tetap makmum, enggak bisa jadi imam. Makanya ini darurat, kalau memang sudah tidak ada kawan lagi. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Anda sama-sama makmum masbuk. Baik, berarti Anda sudah bermakmum dengan imam yang benar kan? Apakah sebaiknya yang satu mundur dikit kemudian yang satu jadi imam? Enggak usah itu. Bahkan disebutkan dalam fikih Syafi'i, bermakmum di tengah-tengah sholat adalah makruh. Kemudian madhab Imam Abu Hanifah mengatakan enggak sah, khurut minal khilaf, sudahlah, enggak usah nyambung. Satu maju sedikit, jangan tuh mundur di belakangnya. Nah, ini enggak tahu ini. Mana menurut madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik juga mengatakan, madhab Imam Malik hanya berbeda. Kalau madhab Malik itu, kalau makmum masbuk tadi sudah sempat satu rakaat, enggak boleh kita bermakmum dengan dia. Karena dia sudah menjadi makmum yang sesungguhnya. Tapi kalau dia tidak sempat satu rakaat, boleh jadi imam dia. Jadi enggak usah. Jadi kalau sudah Anda bermakmum dengan seorang imam, Anda selesaikan masing-masing. Lah kok banyak di mana? Lah itu kan karena niru saja. Karena kemarin dikituin akhirnya melakukan sahut yang sama. Sebab cara ini, kenapa kok kita himbau untuk tidak? Karena cara ini menurut madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Malik tidak sah. Karena apa? Makmum selamanya makmum. Tapi madhab Syafi'i mengatakan makmum kalau sudah terpisah dari imam namanya munfarid, sholat sendiri, dan dia boleh jadi imam. Cuman apakah ini, itu hanya bicara tentang keabsahan, apakah fadilah jamaah didapat dengan itu? Enggak, beda ini pembahasannya. Jadi kami himbau, kalau sudah Anda bermakmum dengan imam yang benar, imam yang assalamualaikum, Anda selesaikan sendiri-sendiri. Enggak usah satu jadi imam, lalu bergabung yang lainnya, enggak. Ya kalau cuma dua, lalu nemun, imam, ribut nanti. Dan memang tidak benar, bukan tidak benar, sah saja, sah. Tapi tidak meningkatkan pahala jamaah tadi, sah. Dan menurut mazhab Imam Abu Hanifah tidak sah. Maka khurud minal khilaf, keluar dari khilaf, sebaiknya selesaikan sholatmu sendiri-sendiri. Jelas ya? Allah alam bisawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya, pada suatu kesempatan pernah di suatu kompleks saya itu akan diadakan pengajian di mana ada acaranya itu dengan MUI gitu. Dan rencananya akan mengundang Ustadz dari kita, dari Pondok Al-Bahjah. Namun ada kiai yang ada di komplek itu mengatakan kalau bisa jangan dari pondok itu gitu. Nah, bagaimana sikap saya sebagai warga komplek, di mana warga saya sebagai warga komplek kiai tersebut memang satu-satunya di komplek kami gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu dicek. Jika akidahnya ustaz tersebut sama dengan akidah kami, akidah kita di sini, Ahli Sunnati wal Jamaati yang selama ini. Maka jika ustaz itu enggak setuju dari Al-Bahjah datang ke sana, Anda aman-aman saja. Insyaallah dia akan mengundang ustaz yang lain yang akidahnya juga bakal sama. Tapi kalau akidahnya beda, maka Anda berjuang. Akidahnya sesat misalnya, Anda berjuang untuk bisa mendatangkan ustadz yang akidahnya benar. Jadi kalau memang akidahnya benar juga dia, Anda enggak usah khawatir. Lumayan Ustadz Al-Bahjah bisa istirahat, bisa diundang ke tempat yang lain. Enggak usah pusing. Jadi enggak usah dipaksain, nanti malah Anda perang dengan ustadz tersebut. Jadi ya. Biasanya itu masuk wilayah fitnah. Apa yang mereka dengar? Kalau memang sama-sama kok tidak senang, berarti ada wilayah fitnah. Suruh duduk di sini, apa sih yang terjadi? Apa yang Anda dengar? Kan begitu ya? Anda bisa duduk dengan ustaz tersebut. Apa yang Anda dengar? Kalau masalah fitnah, wah, ya, biasalah fitnah itu ada. Siapa sih kita ini pengen dibebaskan dari fitnah? Bukankah orang-orang besar juga difitnah? Kan begitu. Nabi SAW juga difitnah. Ya, cuma dilarang. Dok. Nabi aja disebut sebagai orang gila, penyihir. Kan begitulah. Apalagi cuma teman kita. Makanya kita perlu istiqomah. Maka kami mohon, kalaupun Anda sangat cinta dengan Al-Bahjah dan seterusnya, Anda tidak usah emosi. Ya? Orang lebih besar dari kita pun juga dicaci dan diolok. Tidak usah diviralkan juga nanti masalah. Ini dia mau fitnah. Viralkan, wah Ustaz Al-Bahjah ditolak di kampung ini. Ini bikin musuh juga, tidak usah diviralkan. Ya sembunyikan aja di silent, didoain saja, yang penting akidahnya benar. Bahkan pernah suatu ketika, ini saya sampaikan, bukan saja Ustadz Al-Bahjah, saya sendiri ditolak. Setelah tanya gimana? Buya akidahnya sesat. Sesat bagaimana? Buya kayaknya orangnya enggak senang ya dengan maulid dan sebagainya. Oh berarti akidahnya mereka benar mereka. Berarti selagi akidahnya benar, kalau nolak saya enggak apa-apa. Lumayan tenaga saya bisa untuk yang lainnya. Setelah itu mereka datang juga minta maaf. Selesai. Memang orang salah faham, belum mengerti. Bahkan pernah suatu ketika di sebuah masjid besar, saya sholat pagi, sholat subuh, saya nginep di sebuah tempat, saya sholat subuh berjamaah, pakai baju biasa. Akhirnya apa? Saya lihat jamaah banyak, kalau seandainya saya bisa ngasih 5 menit, 10 menit kan lumayan. Akhirnya ada salah satu tim kita nyampaikan. Rupanya orangnya keras. Siapa dia itu? Akidahnya benar enggak? Wah, saya senang kalau pengurus masjid seperti itu. Ya, kalau nanti memang terbukti jelek, diturun akidahnya salah, turunin saja Ustaz. Iya, benar ya, pas ya. Ya, wah, serem banget, Pak, ngancam. Akhirnya saya naik. Naik mungkin baru 7 menit, 8 menit, 10 menit, sadar. Ini kayak Bu Yahya ya. Setelah turun, baru ngomong, salaman, rangkul kita. Ini Bu Yahya ya? Iya, gak pakai ini Bu ya, gak pakai udeng-udeng. Jadi saya lupa. Lalu saya sampaikan, semua pengurus masjid hendaknya seperti Anda. Gak gampang nerima Ustaz. Saya bangga. Kalau semua pengurus masjid seperti Anda, ini hebat. Sekarang pengurus masjid ini gara-gara tadi orang kaya, pergaulannya banyak, sok moderat. Gak apa-apa, masjid kan miliknya orang. Biar siapa saja boleh masuk, umat yang hancur itu. Tapi kalau pengurus masjid kayak dia, saya bangga. Saya bangga pengurus masjid seperti kau. Biarpun yang ditolak saya, tapi saya senang. Berarti orang hati-hati. Makanya pengurus masjid yang sok moderat itu penjerumus umat itu. Yang diundang merah, putih, kuning, hijau. Pusing jamaah. Ini gak sadar ya, awas. Kalau ada pengurus masjid, makanya mungkin Ustadz itu pengurus masjid yang baik yang bertanya tadi. Jadi waspada gitu. Saya senang, saya sanjung orang itu, masya Allah. Saya senang dan saya bangga dan serius saya bangga, bukan gara-gara setelah itu kenal Bu Yahya. Enggak, memang saya perlu pengurus masjid waspada. Oh sekarang pengurus masjid ngundang Ustadz macam-macam Ustadz sana sini. Wah merah putih. Sekarang besok pusing, sekarang pening. Besoknya sakit kepala. Habislah stres itu jamaah. Gara-gara macam-macamnya. Oh, hati-hati ya. Kami bangga kalau ada orang protek, waspada. Biarpun yang ditolak ternyata saya pada akhirnya. Enggak apa-apa. Wong tujuannya adalah menjaga akidah. Itu kan hanya karena belum tahu Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka belum paham. Kalau tahu nanti datang. Itu saja ya. Wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Stafet aja. Ibu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Buya, kalau ngimami sholat qasar dan jamak itu perlu membaca doa iftitah enggak? Mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sholat itu disunahkan membaca iftitah dalam keadaan apapun. Kecuali sholat jenazah saja ibu. Jadi tetap biarpun qasar tetap doa iftitah. Tetap ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Jangan sampai gara-gara qasar hilang ba'diyah, hilang qobliyah. Hilang iftitahnya. Ya sebisa mungkin membaca iftitah. Tapi iftitah itu sunnah. Ibu gak baca juga sah. Biarpun sholat di rumah gak pakai iftitah juga sah. Iftitah sunnah. Dan sunnah dibaca di saat bepergian dan sunnah dibaca di saat berdiri di rumah. Sunnah dibaca saat kita sholat berjamaah dan sunnah dibaca di saat sholat sendirian. Kecuali sholat jenazah saja tidak sunnah membaca iftitah. Karena jenazah itu hendaknya dipercepat. Kemudian selesai itu dikubur. Selesai. Karena kalau orang beriman, jangan sampai jenazahnya lama-lama di rumah kita. Karena ia akan diberi nikmat oleh Allah. Kalau dia orang ahli maksiat, juga jangan sampai si orang banyak maksiat lama-lama di rumah. Gitu loh. Artinya dipercepat kalau jenazah. Allah alam bisawab. Baik, cukup ya. Baik, bismillah. Kajian Muslimah Majelis Al-Bahjah hari Sabtu 25 Safar. Sore ini di ruang Madya Islamic Center Cirebon. Kita Riyadhus Shalihin besok insyaallah ya. Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah Ahad pekan depannya, Ahad depan. 3 Rabiul Awal 11 November. Pukul 7 sampai selesai. Sebelum duhur selesai insyaAllah. Yang ingin berpartisipasi masih ada waktu seminggu. Untuk bisa berpartisipasi dengan apapun yang Anda inginkan. Untuk melayani tamu banyak kita untuk gelar tikar permadani-permadani. Yang punya bisa dipinjamkan nanti. Kipas, wadah kipas angin. Kipas. Melayani tamu-tamu karena melayani tamu di sini bukan tamu yang datang hari itu saja. Tamu yang nginep. Sebab banyak rumah warga itu yang dipinjamkan kepada kita untuk disiapkan untuk para tamu, tapi ada yang belum ada kipasnya dan sebagainya. Dan kami berharap suatu ketika nanti kampungnya kampung maulid semuanya. Jadi yang ada di kiri kanan pesantren ini sudah buka rumahnya masing-masing, siapin kue, dan terima tamu, segala macam. Dibuka, jadi kampungnya kampung maulid semuanya. Indah. Terpal juga masih kurang. Satir, satir yang punya kain panjang bisa jadi satir. Yang ingin bergabung dengan infak rutin Al-Bahjah, silakan. Bisa melalui infak rutin yang melalui program sebulan sekali, atau melalui orang tua asuh, atau untuk maulid masih banyak, pembangunan gedung juga ada. Kalau mau yang jauh ingin berpartisipasi dalam perjuangan di Al-Bahjah, bisa mengirim ke rekening 7200 4292. Dan juga kepada siapapun yang mengerti bahasa Arab, yang rindu untuk belajar, akan ada daurah ilmiah nanti dengan seorang alim, dengan Syekh Dr. Abdul Qadir Muhammad Al-Husain As-Syami, dosen ilmu tafsir dan Quran Universitas Damaskus Syam. InsyaAllah 4 hari di sini daurah membaca kitab Kharidatul Bahiyah, Syarah Kharidatul Bahiyah dalam akidah, dan terbatas, dan tidak ada translate, tidak ada terjemahan, harus mengerti bahasa Arab. Sudah dibuka pendaftaran SMPku dan SMAiku. SMPiku, SMAiku sudah dibuka pendaftaran, dan memang kita startnya lebih awal supaya nanti yang tidak bisa diterima di sini bisa masuk ke sekolah lain tanpa terganggu. Jangan sampai nunggu di sini, tatonya di sini nggak diterima. SD, kalau SMP sudah dibuka sekarang. Adapun SD-nya, SMP, SMA sudah dibuka. SD dibuka baru nanti 11 Maulid, 11 Rabiul Awal atau 13 atau 19 November. Oh, dibuka pendaftaran untuk menjadi office boy, petugas kebersihan sebanyak 12 orang. Petugas kebersihan sebanyak 12 orang, nanti sebelum bekerja itu dikasih pelatihan bagaimana mensucikan lantai, mensucikan, ya ada diklat, diajari ilmu fikih juga. Jangan sampai tukang pelnya enggak ngerti alat, jangan mensucikan lantai, bahaya nanti. Insya Allah nanti akan diklat singkat. 12 orang. Banyak pengumumannya ini, enggak bisa dibaca semuanya. Yang ingin berjuang di radioku, radioku itu semakin hari semakin tambah, semakin banyak, dan juga perlu SDM. Yang belum punya keahlian bisa saja di kursus, barangkali muncul bakatnya menjadi penyiar, yang ngurusi radio dan lainnya. Ditunggu untuk bisa daftar di radioku. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzimna wa ansurna wa la takhudulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusra alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau cintai. Berikan kepada kami segala kebaikan, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga iman kami, jaga akidah kami, jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, zaman fitnah. Jauhkan kami dari fitnah. Jauhkan kami dari difitnah. Dan jauhkan kami dari menfitnah. Jadikan kami juru-juru damai di negeri ini. Jadikan kami juru damai di kampung ini. Jadikan kami juru damai di dunia ini, ya Allah. Dan berikan kepada kami kedamaian di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Para santri yang belajar di sini, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jadikan mereka santri-santri yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Membahagiakan orang tua mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami, jadikan itu sebab kami semakin dekat kepadamu. Yang kau berikan ilmu, jangan sampai dengan ilmunya mereka semakin sombong. Yang kau berikan kekayaan, jadikan mereka orang kaya ahli surga-Mu, ya Allah. Yang kau berikan kepada mereka jabatan, ya Allah, jadikan mereka ahli surga dengan jabatannya, ya Allah. Jangan sampai karunia-karunia itu menjadi sebab kami sombong, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami kawan-kawan yang baik, ya Allah. Kirimkan kepada kami, ya Allah, ustaz-ustaz yang baik, yang benar, yang bisa membawa kami kepada kemuliaan. Engkau yang bisa memilihkan untuk kami, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Di dunia dan di akhirat ya Allah. Di dunia dan di akhirat, berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang telah kau beri karunia putra-putri, jadikan putra-putri mereka ahli surgamu ya Allah. Yang belum kau karuniai putra-putri, berikan kepada mereka anak-anak yang soleh-soleh yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang tidak kau beri karunia putra ya Allah, berikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, memberi kebahagiaan kepada hamba-hambanya ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah ya Allah, khusnul khatimah ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas ya Allah, ahli surgamu. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang berbuat zalim kepada umat ini hanya ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.